pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 15 Oktober 2017 dibacakan Ardiansyah. Seorang tewas dan satu luka-luka akibat tabrakan di Aceh Timur. Pelaku pembuang bayi di Merbu Aceh Barat belum terungkap. Pemerintah diminta bangun pos pengawas kapal pesiar di Kepulauan Banyak. Ikuti juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tabrakan terjadi antara mobil penumpang L300 BL1181AB dengan Honda Vario di Kampung Blangni, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, kemarin malam. Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Joko Utomo mengatakan kejadian berawal saat mobil penumpang yang dikemudikan M. Nurdin Ibrahim, warga Aceh Utara, melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan dengan kecepatan tinggi. Saat itu kondisi cuaca diguyur hujan sehingga jalan menjadi licin. Tiba di lokasi kejadian, L300 berusaha mendahului mobil Isuzu Jumbo BL7390NL yang dikemudikan Mukhtar, warga Aceh Timur, yang melaju di depan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Honda Vario yang dikendarai M. Rizal berboncengan dengan Naila Miskana. Saat itulah L300 menabrak Honda Vario. Akibatnya M. Rizal, 26 tahun, warga Gampung Tunong, Ule Gajah, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Naila Miskana, 12 tahun, warga Gampung Bukit Tufah, Kecamatan Darul Falah, mengalami luka berat. Sudarlun, Polres Aceh Barat masih menyelidiki kasus penemuan bayi mungil di samping rumah seorang warga di Desa Pasi, Aceh Baru, Kecamatan Merbo, Rabu lalu. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Fitriadi mengatakan, guna mengungkap kasus tersebut, sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Saat ini penyidik masih terus mendalami kasus tersebut guna mengungkap pelaku yang tega membuang bayi laki-laki tersebut. Sedangkan keberadaan bayi kini dalam pengawasan Dinas Sosial Aceh Barat. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diminta mendirikan pos pemantau di kawasan objek wisata Kepulauan Banyak. Pos tersebut untuk mengawasi masuknya kapal pesiar berukuran kecil yang membawa turis mancanegara. Selama ini banyak ditemukan kapal pembawa turis asing Lego Jangkar di perairan Ujung Lolo dan Pulau Bengkaru, Kecamatan Pulau Banyak Barat untuk melakukan selancar. Kapal pembawa turis tersebut datang dari luar daerah melalui jalur laut. Sementara pada periode Agustus hingga Oktober ini merupakan puncak masuknya turis asing penikmat selancar di Ujung Lolo. Sayangnya turis asing yang berselancar di Ujung Lolo masuk melalui jalur laut menggunakan kapal luar daerah dan tidak memberikan keuntungan bagi warga lokal. Sudarlun, sebanyak 11 warga negara Indonesia yang bekerja di Sabah, Malaysia terancam hukuman mati terkait tindak pidana yang dilakukannya. Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu Ahmad DH Irfan mengatakan, KJRI Kota Kinabalu telah melakukan pembelaan terhadap warga negara Indonesia dengan menyewa pengacara di negeri jiran tersebut agar terbebas dari tuntutan hukuman mati. Langkah yang dilakukan ini tidak terlepas dari upaya perlindungan oleh pemerintah Indonesia melalui kantor perwakilan di negara itu terhadap WNI yang tersangkut kasus pidana. Ahmad DH Irfan menegaskan pihaknya terus berupaya menyelamatkan warga negara Indonesia dari ancaman hukuman mati. Namun KJRI Kota Kinabalu tidak menyebutkan nama ke-11 WNI yang terancam hukuman mati tersebut dan kasus pidana yang dilakukannya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, ribuan personil aparat gabungan Polri dan TNI akan mengamankan acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Senin besok. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, Sekitar 7.000 personil TNI dan Polri diturunkan untuk pengamanan pelantikan Gubernur DKI. Seluruh personil yang diturunkan akan mengamankan proses acara pelantikan satu hari penuh, mulai dari pelantikan di Istana Negara hingga kembali ke Balai Kota DKI. Argo mengatakan pengamanan bertujuan agar kegiatan pelantikan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bakal dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Senin besok. Dari keterangan Kementerian Dalam Negeri, pelantikan di Istana digelar pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ribuan relawan Anies Sandi diperkirakan akan menyambut pemimpin baru DKI di Balai Kota Jakarta. Relawan Rumah Juang mengklaim 5.000 orang akan hadir dalam penyambutan Anies Sandi. Sudarlun, 5 orang nelayan yang ditangkap otoritas Australia karena menangkap ikan hiu di perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Australia ternyata adalah warga Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT Muhammad Saleh Goro mengatakan saat ini 5 orang nelayan ditahan di Australia. Kapal ikan yang tertangkap petugas keamanan laut Australia merupakan kapal ikan milik Ladon DE, warga Kupang, NTT. Para nelayan Indonesia dipaksa mengambil resiko menangkap ikan di perairan Australia oleh juragan atau pemodal. Nelayan dibiayai dengan upah rendah. Menurut Goro, informasi tertangkapnya 5 orang nelayan Indonesia pertama kali diperoleh dari APMA Australia. Para nelayan ditangkap 8 Oktober 2017 di wilayah perairan Australia dan selanjutnya dibawa ke Darwin dan tiba pada 10 Oktober 2017. Sudarlun, jadwal tanam padi kali ini di Kecamatan Bandar Baru Pidijaya bakal molor. Pasalnya ratusan hektar sawah di wilayah tersebut kekeringan akibat belum dibukanya pintu air bendungan irigasi Neloup Semit Tepin Raya Kecamatan Gelumpang 3 Pidi. Seharusnya dalam sepekan ini lahan sawah telah diolah dan dijadwalkan pertengahan November 2017 mulai tanam padi. Namun suplai air ke irigasi persawahan Bandar Baru terhenti total akibat pekerjaan proyek jalan nasional yang berada persis di pinggir Kerung Tepin Raya. Sehingga pintu air di bendungan irigasi Neloup Semit Tepin Raya ditutup sementara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 15 Oktober 2017. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow kita Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.